Oh, lampunya saya di sana mati. Oh iya, wes. Ben saya cekdok. Perintahnya Pak Ma'ruf, Direktur Utama Rutamaya. Selamat bertugas buat bos ini ya, tugas sendiri. Kekudu lanangan. Bersama kami ya. Pelan tapi pasti. Monggo. Ayo, goyang-goyang lagi. Asik-asik lagi. Tambah dia, tambah demen. Apa semuanya? Thank you. Radio Mainkan Se Blok MC Wahyu Jati Se Tan School juga Tuban Jaya Mainkan Top Radio Se Pas ganas tim tekan gini musik leren ya Wahyu Andira yang dari Sikuping Tubanan juga amat malam.